Fima dikatakan kepada Nabi Rasulullah SAW, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Dijawab, untuk Allah. Rasa untuk Allah, tak ada kata dengan ikhlas, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala, mengharapkan ridho. Walik ibadih, berangka menerapkan ibadnya Al-Quran. Walik rasulihi, dalam rangka mengikuti sunnah rasulnya SAW. Walilahimati muslimin, dan untuk para penguasa-penguasa muslimin. Wa'amati fit, dan untuk para umum, masyarakat umum ke muslimin. Mengira'aja pembeluan, dan karena faktor itu pula, saya pilihkan buku ini untuk antara sekali. Untuk kita sekali. Yang pertama, karena memang kewajiban masyarakat. Yang kedua, karena kesedihan kita, kasih sayang kita, melihat berbagai macam krisis-krisis di samping krisis kebodohan atau krisis ilmu yang saya maksud. Artinya masyarakat yang tidak mengerti agama kemudian memusuhi agama itu sendiri, tidak mengerti sunnah kemudian memusuhi sunnah, tidak mengerti ajaran Rasulullah SAW kemudian memusuhi ajaran yang samping itu juga berbagai macam kejadian-kejadian dan teror-teror dari orang-orang kufur. Apakah yang di Jakarta? Aku perlu terjun di Jambi kemarin. Pengiraan sebelumnya. Ini semua badan dunia membutuhkan nasihat untuk seluruh masyarakat muslim. Tidak terkecuali. Untuk mereka-mereka yang masih mengakui dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk mereka-mereka yang merasa berkewajiban untuk berpegang dengan kitab Sunnah, maka mereka perlu diingatkan dengan ucapan Rasulullah SAW, Al-Muslim, Al-Muslim. Di bawah dengan kita tunggu, Al-Muslim, Al-Muslim, hadis pertama tentang persaudaraan dan keluarga. Karena kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Muslim atau Muslim, para Muslim saudara Muslim yang lainnya, demikian dikeluarkan oleh para Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Di mana diterangkan al-Mu'min bil-Mu'min al-Dunya, para Muslim pada Muslim lainnya seperti bangunan yang kata yaitu bahruhu bahadam, sebagian menopak sebagian yang lain, saling menopak, saling mendukung. Sambil beliau Rasulullah SAW menghilang-hilangkan dari jemari untuk menunjukkan bahwa mu'min dengan mu'min lainnya saling mengatakan, saling menolak. Keluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibu Musa Rasulullah. Juga dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, Masalul Mu'mini Ritalatihi Watarahumihi Watarahatubihi Masalul Jasadil Wah Ida Syakar Ibu Rukun Fajarah Fajarul Jasad Isfahri berkumpul. Karena dalam hadis ini bahwasanya pemisahan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka, saling menyayangi, saling mendukung, itu masjid dan jasad luar seperti satu tubuh. Ida syakar minhu uzvun, kalau salah satunya sakit, maka maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan, tidak bisa tidur dan demam. Ini juga dikeluarkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Faminal muntalaq min halil muzriyah al musibah allati waqa'a ilayha hadal muslim, maka kan mukmin akul mukmin, karena muslim akul muslim. Karena yang namanya mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Maka kami, kata beliau, merasa sedih. Berbagai macam krisis-krisis terjadi, berbagai macam peperangan-peperangan terjadi, fitnah-fitnah terjadi, saling membunuh, saling membantah. Apakah itu tidur tenang? Atau itu dipakai? Pengharapan pengharapan mustalah. Dari titik inilah kita terdorong untuk memberikan nasihat. Aku tulis penulisan sebagai nasihat untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, bangsa-bangsa kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin. Barakallahu billahi taufiq. Bapak beliau kata saya kata, semoga Allah memberikan taufiq. Wabihi astaghfirullah. Dan dengan Allah kita meminta pertolongan. Wahai istri dan kita bergantung bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan membawa upaya kita kecuali dengan bantuan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Kata beliau memulai usaha. Lakon akbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bima ta'asul lil umar min tafarruqin wa tanazu'in wahtuna. Sungguh dia berkhabar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apa yang akan terjadi pada umat ini. Perpecahan-perpecahan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan. Wa asharun sayaran istiqtar wa kuburan munkar. Kata Nabi dikabarkan pula bahwa akan muncul nanti dalam kedilihan kaum muslimin berbagai macam istiqtar, masing-masing saling memperhatikan diri. Wa kuburan munkar, dan perkara-perkara munkar. Karena terjadi tengah-tengah pun, bauhalum tiga hari kamu sabar, wasdamik wasfar. Maka Nabi mewasiatkan dengan dua perkara, as-sabar, wasdamik wasfar. Diminta untuk sabar, dan mana sabar untuk tetap di dalam hukum Allah, untuk tetap di atas syariat Allah, untuk tetap tidak keluar dari sunnah an-nabawiyah. Walaupun kita menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian, walaupun kita mendapatkan berbagai macam fitnah-fitnah yang mendorong emosi dan kemarahan kita, sabarkan di atas sunnah. Jangan keluar dari sunnah. Jangan keluar dari jahili-jahili. Jangan keluar dari hujjah. Bagaimanalah wafanatas yang pertama. Dan yang kedua, sama wafan untuk tetap keluar dan taat pada penguasa. Masyarakat muslimin selama waktu terpimpin oleh seorang penguasa, maka mereka keadaannya baik. Tetapi kalau sudah menjadi masyarakat liar yang tidak memiliki pemimpin, maka tumbuh kacau, akan kacau, akan terjadi berbagai macam pertumpahan darah, fitnah-fitnah yang terus berkepanjangan. Dan benar-benar kemudian maka agama, agama Islam mengajarkan kaum muslimin agar menjadi masyarakat yang terpimpin dan mengakui penguasanya, taat pada penguasa. Ini barakallahu fikum menunjukkan agama ini agama hikmah, agama yang melihat kepada hikmah, hikmah melihat ke depan apa yang terjadi kalau begini, apa yang terjadi kalau begini. Jangan yang lain, bahwa 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tak pernah rasa. Kalau yang ada penguasa, mungkin kita merasakan yang apa itu? 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tak pernah rasa. Kalau yang ada sepanjang sejarah. Bagaimana keadaan masyarakat ketika dipimpin oleh seorang penguasa, walaupun berat dan lihat pula sepanjang sejarah, bagaimana ketika tidak ada penguasa, apa terjadi? Dan beda pada salah kedua. Yang paling dekat dengan kita adalah penguasa di Sudan. Ketika penguasa yang baru membantai rakyatnya sendiri, setiap hari ada yang dibunuh, ada yang dibantu, ada yang ditembak. Korbannya bukan 10-20, 100 manusia. Bahkan dia mengatakan ribuan. Itu boring sekali. Dan betapa jeleknya masyarakat ketika itu. Betapa besar kita. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika masyarakat kalah, itu kan dihitung sampai sekian ribu orang tak ada sekian tahun. Begitu mereka memberontak tidak dalam hitungan tahun, korbannya 2 juta orang. Dan semuanya muslim. Atau paling tidak hampir semuanya muslim. Jadi kita mengenal satu dua. Dan ini kapan saya baca di cerita. Saya dengar dari sini bahwasanya keadaan itu begini dan begitu. Kata beliau, kalau 2 juta orang di negeri kami selalu habis masyarakat, habis kondisi karena penduduk kami sedikit sekali, cuma berapa juta. Kalau negara yang berapa kondisi yang sama sabar. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa kalau kita sabar dengan penguasa yang baru, itu jauh lebih baik daripada kita marah. Apalagi kalau pemerintahnya sudah zalim, apalagi kalau pemerintahnya masya Allah di atas kita dua sunnah misalnya, di atas al-haq. Kalau kita rasa kalau saja mereka-mereka ini zalim terbunuh membantai penjahitnya disini bersabar. Dimana muslimin, dimana muslimin menjaga darah ke muslimin dalam kebanyakan. Apalagi kalau ternyata alhamdulillah tidak ada yang dibantai, tidak ada yang dibantai. Coba kita kepada syarat Tuhan Sallim Al-Bawdini Al-Bawdini. Kebersamaan bersama penguasanya Betapa kaum muslimin seluruhnya, maka itu rahmat. Wal-furqat ada. Ada pun perpecahan. Wal-aman wal-aman. Demikian pula keamanan buat kebenaran. Bersatu. Lalu apa yang aku itu kalau tahu, maka anak-anak ibaratnya tidak sana dua. Kalau satu penduduk negeri itu beriman dan bersatu, Allah terbuka buka dan bawa pada wajib kepada ibu. Perminaan yang penolong sebaliknya. Al-Qurqah wal-adab wal-tawbah makruhatun min bid'ah. Ketahuilah bahwa perpecahan pertikaian dan puncaknya perpecahan adalah peperangan saling bunuh. Walau ada turunnya musibah-musibah, bencana-bencana, fitnah-fitnah, walau ada kekacauan-kekacauan, itu semua beriringan dengan kufur. Beriringan dengan apa? Dengan kufur. Lawannya sunnah. Mengikuti ajaran sunnah Rasulullah, dapatkan keberkahan, mendapatkan keamanan, mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah. Barakah tidak sampai ke luar. Sebaliknya bersama kesesatan, kebidaan, penyimpangan dari sunnah, maka akan turun berbagai macam azab, fitnah, perpecahan, pertikaian, dan seterusnya. Apa? Terjadi fitnah, perpecahan. Di tengah-tengah kondisi ini, awal pertama munculnya pertikaian. Di tengah-tengah kondisi ini, apa? Ketika munculnya ketika munculnya pemikiran-pemikiran khawarij, ketika mereka datang ke rumah Utsman bin Affan dan terus dengan sekian tuntutan, lalu baru bunuh pun ada salah. Maka terjadi seperti pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin dan tidak terangkat lagi hingga yaumul qiyamah. Terus terjadi fitnah demi fitnah, perpecahan demi perpecahan, pertikaian demi pertikaian. Bukan bukti azab Allah. Harus sampai di sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam itu berkepilah bertakasuk di sunnah wa sunnah al-ulama al-rasyidin al-mahdiin al-mahdiin. Nabi masuk ketika terjadinya perpecahan dan pertikaian, kita tidak pernah Islam. Maka Nabi berpesan untuk tanasuk di sunnah, alaikum di sunnah. Wabi sunnah itu kenapa? Al-Rasidi dan dengan sunnah yang para khalifah-khalifah yang lurus. Al-Mahdi yang mendapatkan hidayah dan terakhir. Wahabah dan Nabi memperingatkan min asbabil fitan, Nabi memperingatkan dari bahaya penyebab-penyebab fitnah. Watanazuh, penyebab-penyebab perpecahan. Apa itu? Penyebab perpecahan dan penyebab pertikaian, penyebab fitnah-fitnah. Asba'u wara'u hadajatil umur minal arwa'ul bidah. Penyebabnya yang menyebabkan datangnya fitnah, pertikaian, perpecahan, pertumpahan darah, perang saudara. Penyebabnya adalah asba'u wara'u hadajatil umur, berjalan di atas jalan-jalan wajah, jalan-jalan yang lain bukan jalan Rasulullah SAW. Berjalan di atas jalan-jalan lain bukan jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan akhwat kulbidah, baik kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan, hawa nafsu. Walaupun awsan Nabi SAW diakhir ayat ini dibayakkan di dalam dunia. Nabi telah menghasilkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di akhir hidupnya. Itu sesuatu. Dengan sesuatu yang akan menjaga kaum muslimin, menjaga agama mereka, menjaga darah mereka, menjaga kehidupan mereka. Nabi mewasiatkan dengan wasiat yang menjaga semua, menjaga agama, menjaga diri mereka, menjaga darah mereka, menjaga kehidupan mereka. artinya walaupun tidak standar kekuasaan, cacat, tidak layak, tapi kalau sudah berkuasa, maka bukan berkat. Maka dengar berkat. Bainahu wa bainakum fatara filah katsira. Karena sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyesal pertikaian perselisihan yang baik. Fa'alaikum bisunnah, maka atas kalian berpegang dengan sunnah. Yang ketiga, pertama takwallah, kedua dengan kata para penguasa, yang ketiga alaikum bisunnah, atas kalian berpegang dengan sunnah wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdi baik, dan juga sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Sunnah khalifah yang lurus adalah menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Artinya peganglah sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan terapkan seperti para khalifah Rasulullah menerapkan sunnahnya. Terapkan seperti Abu Bakar wa Umar, terapkan seperti Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rakyat seperti mereka merasa. Abu Ali bin Nawas hidup dengan berharapannya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kenapa hati kalian dari perkara-perkara bahagian? Yang berikutnya, wasiat menegaskan wasiat yang sebelumnya. Wasiat yang sebelumnya kan sunnah. Wasiat yang mana? Hati-hati dari bid'ah. Karena bid'ah itu lawannya sunnah. Berkaitan dengan sunnah, artinya jangan kerjakan bid'ah. Jauhi bid'ah, maknanya peganglah sunnah. Selalu menjelaskan. Hati-hati kalian dari ajaran-ajaran baru, terutama perkara baru dalam pemikiran pemahaman, terutama kebinaan-kebinaan dalam masalah aqidah seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah dan bid'ahnya Khawarij. Dua kelompok sesat tertua yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin di awal abad sebagai sejarah. Pertama tertumpah pada bid'ahnya Syiah Rafidhah dan bid'ah apa? Dengan Rafidhah Syiah yang diawali dengan Ikhwan ibu tidak ada pun Allah. Warmin huna musri ikhwan. Kata siapa pun seperti kata Allah. Dari sini aku wasiatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin di seluruh dunia untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku wasiatkan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk berpegang dengan sunnah dan taat pada penguasa. Aku wasiatkan seperti wasiat Rasulullah, yakni untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tetap sabar bersama penguasa. Jangan memisahkan diri, jangan memberontak. Dan untuk berpegang dengan sunnah dan jauhi ajaran-ajaran baru, pendapat-pendapat baru al-Qur'an. Al-Wasiyah al-Jami'ah al-Jami'ah. Ini wasiat yang menyeluruh, yang sangat bermakna. Lihayu'ayya dunia wal-akhirah, yang akan membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Baiklah bila mereka hebat mencibai wal-a'rafi wal-a'rafi wal-a'rafi. Yang dengan wasiat itu, kalau muslimin seluruhnya berpegang dengan wasiat ini, maka niscaya akan terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya, terjaga jiwanya, dan juga terjaga yang lebih penting dari itu semua, agama. Berulia al-khas 5 perkara penting akan terjaga. Masalah darah terjaga, kehormatan terjaga, harta terjaga, kehidupan terjaga, dan agama. Kemudian ada khusus yang terhormat. Ini bukan wasiat khusus untuk kalian saja atau untuk kita sendiri. Dan bukan untuk kelompok organisasi tertentu saja, dan bukan untuk kelompok ini saja. Ini wasiat untuk seluruh kaum muslimin. Tidak betul. Di mana mereka, bersama siapa mereka, organisasi apa yang mereka masuki, mereka semua terkena nasihat. Dari nasihat bukan dari orang biasa, bukan dari saya dan sekular, tapi wasiat dari Rasulullah SAW. Dengan sebab tangan-tangan kalian sendiri. Thank you.